Nah, Syekh Hafidzullah Ta'ala menjawab pertanyaan pertama tadi, siapakah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Beliau menjawab, banyak nas yang menunjukkan bahwa ada di sana orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti diantaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, besok aku akan memberikan bendera pimpinan perang dalam perang Khandaq kepada seseorang yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka di esok harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itu pertanda atau nas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga secara umum Allah Subhanahu wa taala mencintai para wali-wali Allah, yang mana mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para siddiqin dan para syuhada, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga ada di sana amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti yang tersebut dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian amalan yang lain yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim yang memasukkan kegembiraan kepada muslim yang lainnya. Siapa yang mengangkat musibah dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karamah kepadanya. Siapa yang menunaikan hajat seorang muslim sampai selesai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kakinya di hari kiamat, di mana banyak kaki-kaki yang tergelincir pada saat itu. Siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk mewujudkannya, untuk melampiaskannya, maka dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk dan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, aku beriktikaf di masjid ini 1 bulan lebih aku cintai daripada amalan-amalan yang lainnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang paling afdal. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala juga mencintai orang-orang yang tegas dan kuat dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Ketika kalian murtad, Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan satu kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala, berdakwah ila Allah, tidak takut kepada celaan. Maka kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu sesuai dengan kadar pegang teguhnya dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah, namun pada masing-masing ada kebaikan. Maka ini menunjukkan bahwa kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya berbeda dan bertingkat-tingkat. Nah, dari para rasul pun Allah Subhanahu wa taala memberikan peringkat kepada mereka. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Sebagaimana Allah azza wa jalla telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Khalil, jenis yang tertinggi dari kecintaan. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagaimana sangat mencintai Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga mencintai para nabi dan para rasul yang lainnya. Demikian juga orang-orang yang mengikuti para nabi. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentu lebih besar daripada kecintaan Allah kepada yang lainnya, karena Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kewajiban kita adalah mencintai siapa orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan cara seperti ini insyaallah kita pun akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. يقول السائل الثاني نعم ما السبب نعم ما السبب لأمة الإسلام يعني صعب عليهم الوحدة وهل يمكن تقص لنا شيئا من دعوة الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى.